Suka minder lihat dia yang tinggi kaki, cenjang badan langsing. Gak kayak aku yang kecil kakinya pendek. Makan dikit takut-takut jadi bantet kamu maunya. Aku makan biar gendut kata kamu. Aku terunyu biar ku pendek tapi nyaman di peluk. Langkahku kecil mau digandeng terus. Biar ku pendek tapi paling sayang kamu. Walau mirip miniatur tapi cintaku tak terukur. Makan dikit takut-takut jadi bantet kamu bilang. Gak apa-apa, makan aja gak bakal gendut. Kata kamu aku terunyu kata orang. Badan kecil tangan mungil miniatur. Biar ku pendek tapi nyaman.